السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لما تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، telah kita jelaskan pada sesi yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang punya untuk taat kepada Allah dan beramal saleh. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa manusia terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Maka jiwa yang baik akan selalu bersahabat dengan yang baik, sebagaimana jiwa yang buruk akan selalu bersahabat dengan yang buruk. Tidaklah yang baik bertemu dengan yang buruk, melainkan yang terjadi adalah saling mengingkari. Yang terjadi adalah perceraian dan bahkan permusuhan. Untuk itu, di antara salah satu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pertemanan, dalam mencari sahabat, dalam menjadikan saudara sebagai teman dekat kita, sebagai teman akrab kita, carilah seorang yang saleh, yang senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan, membimbing kita kepada kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan dia selalu bersama dengan agama sahabatnya. Akan selalu bersama dengan agama sahabatnya, akhlak sahabatnya. Man jalasa janas, barang siapa yang suka duduk dengan seseorang, maka akan memberikan pengaruh. Al-mujalasah turithul mujanasah. Bermajlis dengan seseorang akan memberikan pengaruh akhlak, kepribadian. Demikian pula agamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Tidak semua orang bisa dijadikan sebagai sahabat dekat. Terkadang ada seorang yang kita tidak bisa menjadikannya sebagai teman dekat kita. Namun sekadar ketika bertemu, kita mengucapkan kepadanya salam sebagai hak-hak di antara sesama muslimin. Kita mengucapkan assalamualaikum, apa kabar, kaifa haluk, dan yang semisalnya, selesai. Adapun untuk duduk bersamanya, berbincang bersamanya, maka ini orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Sebab teman duduk itu akan memberikan pengaruh. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti seorang pembawa parfum, pembawa minyak wangi, dan seorang tukang las. Fahamilul miski imma ayuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Maka seorang yang membawa minyak wangi, membawa parfum, ada kalanya dia memberikan kepadamu wangi-wangian tersebut sehingga engkau mengambil manfaat darinya, atau engkau membeli darinya wangi-wangian itu, dan itu juga manfaat, atau minimalnya engkau mencium darinya bau yang harum. Kalau dia tidak memberikanmu, engkau tidak membeli darinya, minimal berdekatan dengannya, engkau mencium darinya bau yang harum. Wa nafiqul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Adapun tukang las, ketika engkau mendekatinya, ada kalanya dia membakar pakaianmu, atau minimalnya engkau mencium darinya bau yang tidak sedap. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Apabila seseorang berteman dengan orang yang saleh, maka dia pasti akan mendapatkan manfaat dengan duduknya bersama dengan orang yang saleh. Seperti halnya seseorang yang mendekati pembawa minyak wangi, dia akan mengambil manfaat darinya. Minimalnya dia mencium bau yang harum. Maka demikian pula teman duduk yang saleh, yang baik, pasti dia mendapatkan faedah. Ada kalanya dia mendapatkan nasihat, atau mungkin dia mendapatkan faedah ilmu, atau minimalnya dia tidak melakukan kemaksiatan, dia tidak melakukan keburukan. Kadang-kadang ada sebagian orang itu kalau dia duduk dengan orang-orang yang buruk bersamanya, dia masa bodoh dengan perbuatannya, berbuat kejelekan dan yang semisalnya. Ya, kalau dia punya kebiasaan merokok, maka dia merokok dengan santainya. Tapi kalau dia didatangi oleh seorang yang dia melihat orang ini saleh, dan orang ini mengetahui bahwa orang ini tidak senang apabila ada orang merokok di dekatnya, atau dia mengetahui bahwa orang tersebut mengharamkan rokok, maka dia akan merasa malu. Dia akan merasa malu. Dia akan hilangkan rokok. Dia sembunyikan atau dia buang. Itu bagian dari manfaat duduk bersama dengan orang yang saleh. Namun duduk dengan orang yang buruk, seperti yang disebutkan perumpamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membakar pakaianmu, atau minimalnya engkau mencium darinya bau yang busuk, yang tidak sedap. Tidak ada manfaat yang bisa diambil. Yang kau dapatkan darinya adalah keburukan. Yang kau dapatkan darinya adalah kesesatan dan penyimpangan. Kata-kata yang jorok. perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Ini akibat dari duduk bersama dengan orang-orang yang buruk. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan siapa temannya. Karena teman itu benar-benar akan memberikan pengaruh. Pengaruh akhlak, pengaruh agama, pengaruh kepribadian. Ada seorang penyair mengatakan, anil mar'i fala tas'al wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqalani yaqtadi. Apabila engkau hendak mengenal seseorang, tidak perlu kamu bertanya tentang siapa dia, tapi tanyakan siapa temannya, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Karena setiap orang akan mengikuti sahabat dekatnya tersebut. Kalau dia berteman dengan pencuri, biasanya tidak jauh, pekerjaannya sama. Kalau dia berteman dengan pecandu narkoba, tidak akan jauh. Biasanya punya karakter yang sama, punya perbuatan yang sama. Sebab kalau tidak, pasti suatu saat akan bercerai, akan berpisah, akan bertentangan. Tidak akan berkumpul yang baik itu bersama dengan yang buruk selamanya. Diterangkan oleh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Raudatul Uqala, kata beliau, al-aqilu la yusahibul ashrar. Orang yang berakal tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk. Li'anna suhbata sahibis su' qit'atun minan nar. Karena berteman dengan orang yang buruk, itu ibaratnya seperti potongan api neraka. Bahagian api yang membakar. Tu'qibu dhagha'in, akan menimbulkan hasad, kedengkian. La yastaqimu wudduhu, tidak akan tentram rasa cintanya, tidak akan selalu adanya rasa cinta itu. Wala yafi bi ahdihi, dan dia tidak akan menunaikan janjinya. Wa inna min sa'adatil mar'i khisalan arba'an, dan sesungguhnya di antara kebahagiaan seseorang ketika seseorang itu memiliki empat hal dalam kehidupannya. Kebahagiaan seseorang ketika seorang memiliki empat hal dalam kehidupannya. Yang pertama, an takuna zaujatuhu muwafiqah. Apabila istrinya itu penurut, suka mengikuti kemauan suaminya, selama bukan dalam hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi ketenteraman, kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Wa waladuhu abraran. Yang kedua, anak-anaknya taat. Taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Anak-anak yang saleh. Yang ketiga, wa ikhwanuhu salihin. Dia memiliki teman-teman, ikhwan dari kalangan orang-orang yang saleh, yang baik. Yang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladihi. Rezekinya ada di negerinya, di tempat dia tinggal, bermukim di sana. Sehingga dia tidak harus mencari pekerjaan yang jauh, meninggalkan kampung halamannya. Kata beliau, ini empat hal yang merupakan kebahagiaan hidup seseorang dalam kehidupan dunia. Kata beliau, wa kullu jalisin la yastafidu minhu al-mar'u khairan, takunu mujalasatul kalbi khairan min ishratih. Setiap teman duduk yang seseorang tidak mendapatkan faedah dari teman duduknya itu, maka duduk bersama dengan anjing lebih baik daripada bergaul dengannya. Kata Ibn Hibban rahimahullah, apabila seseorang duduk dengan seseorang yang kita tidak mendapatkan faedah darinya, tidak menambah keimanan, tidak menambah ilmu, yang didapatkan hanya keburukan, kejelekan, pembicaraan ngelantur entah kemana, tidak jelas arahnya. Duduk bersama anjing lebih baik daripada bergaul dengannya. Wa man yashab sahibas su la yaslam. Barang siapa yang berteman dengan orang yang buruk, tidak akan selamat dari kejahatannya. Tidak akan selamat. Pasti akan memberi pengaruh. Kalau orang yang buruk itu jelek kata-katanya, dia akan terpengaruh. Dia akan terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Kalau teman dekatnya itu suka mencaci, suka mengumpat, akan seperti itu pula dia. Kalau temannya itu pelaku bid'ah, akan seperti itu pula dia. Ada seorang yang dikenal di zaman tabi'in. Dia seorang yang asalnya berilmu. Dikenal di kalangan para sahabat. Dia bernama Imran bin Hittan. Orang ini satu ketika tertarik dengan seorang wanita. Wanita ini berpemahaman khawarij. Berpemahaman khawarij. Pemahaman ekstrim dalam beragama. Namun dia tertarik. Dia ingin menikahinya. Teman-temannya mengatakan, jangan kamu menikah dengannya. Bahaya. Bisa-bisa kamu nanti yang terpengaruh dengan pemikiran khawarijnya. Wanita ini punya kepandaian. Pandai dalam mengolah syubuhat-syubuhat pemikiran khawarijnya. Dinasihati oleh para ulama, jangan kamu nikah dengannya. Masih banyak wanita saleh yang lain. Nah, tapi dia tidak mendengarkan nasihat. Akhirnya dia menikahi wanita tersebut. Sebelumnya Imran ini seorang ahlus sunnah. Semangat dalam mengamalkan sunnah. Ketika dia menikah dengan wanita ini, tidak berapa lama, dia menjadi pentolan khawarij. Salah satu tokoh khawarij dari kelompok Al-Qa'diyah. Yang suka berbicara tentang pemerintah. Yang menghalalkan darah kaum muslimin. Yang membolehkan melakukan pemberontakan pada kaum muslimin. Ini akibat dari pertemanan suami istri. Inginnya mendakwahi, akhirnya dia yang terseret. Terjatuh, terjerumus ke dalam bid'ah waliyadu billah. Makanya kata beliau, وَمَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّوْ لَا يَسْلَمْ. Siapa yang berteman dengan orang yang jelek, orang yang buruk, maka dia tidak akan selamat. Kama anna man yadkhulu madakhil as-su' yuttaham. Sebagaimana orang yang masuk ke tempat-tempat yang buruk, bagaimanapun juga dia pasti akan tertuduh. Dia pasti akan tertuduh. Kita melihat ada orang keluar dari tempat diskotik. Ditambah lagi di situ ada wanita-wanita yang tidak pantas, wanita-wanita yang yakni yang tidak memelihara kehormatannya. Kita melihat orang ini keluar dari tempat itu, jelas dia akan tertuduh. Meskipun dia berusaha membela diri, oh saya masuk ke dalam diskotik itu untuk mendakwahi mereka. Oh saya masuk ke dalam diskotik itu untuk kebaikan, ada teman saya nasihati. Nah, saya ajak sholat. Kamu masuk ke tempat yang jelek. Jelas kamu tertuduh. Nah. Maka ini nasihat yang sangat bermanfaat dari Ibn Hibban. Rahimahullah ta'ala. Para ulama sangat-sangat memperingatkan. Untuk duduk dengan orang-orang yang jelek. Duduk dengan orang-orang yang buruk. Ya. Lalu kemudian mereka membicarakan hal-hal yang tentunya tidak akan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang duduk dengan orang yang buruk tidak terpelihara dari kemaksiatan. Tidak terjaga, lisannya tidak terjaga, perbuatannya pun ketika dia melakukan kesalahan tidak ada yang menasihatinya. Apa manfaat duduk dengan orang yang seperti ini? Duduk dengan ahlul maksiat, pelaku maksiat. Duduk dengan pelaku bid'ah yang tidak mengajak kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la'an yusahiba ibni fasiqan syatira sunniyan ahabbu ilayya min ayyashaba abidan mubtadi'an. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, anak saya berteman duduk bersama dengan orang yang fasik dan seorang yang syatir. Syatir itu penyamun jalan, perampok. Tapi dia masih ahlu sunnah. Itu masih lebih saya sukai daripada dia berteman dengan seorang ahli ibadah tapi ahlul bid'ah. Rajin ibadah tapi ahlul bid'ah. Jangan, itu jauh lebih berbahaya. Yang dimaksud Sa'id bin Jubair bukan bahwa anaknya itu disuruh berteman dengan perampok, disuruh berteman dengan pencuri, bukan. Namun di sini beliau membandingkan mana yang lebih baik. Anak itu berteman dengan seorang pelaku maksiat, tapi dia ahlu sunnah, akidahnya benar. Atau dia berteman dengan seorang ahli ibadah, tapi dari ahlul bid'ah. Kata beliau, lebih baik dia berteman dengan pelaku maksiat tapi masih ahlus sunnah. Kenapa demikian? Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kalau perbuatan kemaksiatan, orang yang melakukannya sadar kalau dia itu salah. Sehingga masih diharapkan dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau seorang pelaku bid'ah, penghusung bid'ah, dia jelas-jelas melakukan penyimpangan dalam keadaan dia menyangka dirinya melakukan perbuatan amal saleh. Dalam keadaan dia menyangka bahwa dia orang yang paling baik dalam beramal. Padahal yang dia lakukan adalah penyimpangan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tatkala beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya adalah orang-orang yang sesat dalam beramal, namun mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang paling baik dalam beramal. Mereka menyangka yang mereka amalkan itu amal saleh. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun berkaitan dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang menyangka mereka beramal saleh, namun pada hakikatnya mereka telah menyimpang. Dan juga ayat ini mencakup seluruh ahlul bid'ah. Yang mereka menyangka amalan mereka baik. Namun pada hakikatnya mereka sesat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk seperti ini. Cari orang-orang yang saleh. Cari teman duduk yang baik. Yang membawa kita kepada kebaikan. Yang dapat mengajari kita. Yang memberikan nasihat kepada kita. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan biografi seorang tokoh yang bernama Ar-Riwandi. Ar-Riwandi. Kata Az-Zahabi, wa kana yulazimu ar-rafidata wal malahidah. Ar-Riwandi ini di masa hidupnya, dia berteman dengan kelompok Rafidah. Rafidah Syiah. Syiah Rafidah yang dikenal dalam sejarah kelompok yang paling berani berdusta bahkan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang mengafirkan para sahabat, yang merendahkan kedudukan Rasulullah, yang merendahkan kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencaci maki para sahabat, merendahkan kedudukan ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh bahwa Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin sekarang telah berubah, banyak yang dikurangi. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Ar-Riwandi ini bergaul dengan mereka. Bergaul dengan Al-Malahidah. Orang-orang mulhid. Kaum ateis. Yang tidak percaya ada pencipta. Bergaul dengan orang-orang seperti ini. Pergaulannya dengan Rafidhah. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang kelompok Rafidhah ini. Ketika menjelaskan tentang kelompok Rafidhah, "Lau kanu minal bahaim lakanu humura. Walau kanu minat tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya kelompok Rafidhah ini berasal dari hewan, maka mereka ini dari jenis keledai. Keledai itu hewan yang paling jelek suaranya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan suara yang paling mungkar itu suara keledai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling mungkar suara keledai. Kalau seandainya Syiah itu, Rafidhah itu berasal dari jenis burung, maka mereka dari jenis rukham. Rukham itu jenis burung yang suka memakan najis, memakan bangkai, jelek sekali. Maka begitulah kaum Rafidhah. Al-Amash Sulaiman bin Mihran rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh seorang jin. Jin tapi dalam wujud manusia. Dia datang kepada Al-Amash berterus terang bahwa dia berasal dari kalangan jin. Dia terangkan di mana asal-usulnya. Lalu kemudian Al-Amash sempat bertanya kepadanya, apakah di kalangan kalian juga ada firqah-firqah, ada ahlul bid'ah? Dia mengatakan, iya, ada juga. Ada ahlul sunnah, ada juga ahlul bid'ah. Di kalangan jin. Maka Al-Amash bertanya, man syarruhum, siapa ahlul bid'ah yang paling jahat di antara mereka, yang paling buruk? Kata jin ini, Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ini yang paling buruk. Jadi dari kalangan jin dan manusia, Ar-Rafidhah adalah manusia atau seburuk-buruk manusia. Ar-Riwandi ini bergaul dengan mereka. Bergaul dengan Rafidhah, bergaul dengan orang-orang ateis. Fa'idha utiba qala, ketika dia dinasihati, jangan bergaul dengan mereka. Maka dia mengatakan, innama uridu an arifa aqwalahum. Saya hanya ingin mengetahui apa sih yang mereka katakan. Saya hanya ingin mengetahui pendapat-pendapat mereka. Ini kadang-kadang jadi alasan sebagian mereka yang bergaul sembarangan. Tidak memilah-milah dalam pergaulan. Ya, masuk kelompok ini, masuk kelompok itu. Semuanya dimasuki. Ketika ditanya, ngapain? Bukankah itu akan membuat kamu semakin bingung dengan agamamu? Dia mengatakan, ya saya hanya ingin ya memperluas wawasan. Memperluas wawasan, menambah wawasan keislaman. Keislaman apa yang didapatkan dari ahlul bid'ah? Orang-orang yang jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila ansara mulhidan. Akhirnya Riwandi ini, karena seringnya dia bergaul dengan Rafidhah, dengan orang-orang ateis, akhirnya menjadi mulhid. Jadi ateis pula dia. Dan bahkan dia mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di Arab Saudi beberapa tahun silam, ada seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini dikenal seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu membantah penyimpangan-penyimpangan. Membantah kaum ateis, membantah kaum Syiah Rafidhah. dan kelompok-kelompok yang lainnya. Sampai guru-gurunya memberikan pujian kepada Abdullah Al-Qasimi ini. Akhirnya dia menjadi tenar dan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Bergaul dengan orang-orang yang kafir dari kalangan orientalis. Akhirnya disebabkan karena pergaulan yang dahulunya dia keras terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kokoh di atas tauhid, di atas Islam. Akhirnya lama-kelamaan luntur. Dan akhirnya berubah. Murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Ya. Pemikiran-pemikiran yang sesat yang dahulu dia membantahnya. Bahkan dia berada di atasnya. Dan berbalik membantah Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakannya di atas kemurtadannya. Allahul musta'an. Ini bahaya. Berteman dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang yang buruk. Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat sekarat. Sakaratul maut. Mendekati kematiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengajak dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum kematiannya. Rasulullah datang lalu kemudian mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat ini akan aku jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Akan tetapi di sampingnya ada dua orang kafir Quraisy yang selalu berusaha untuk membujuk Abu Talib agar tetap mati di atas keyakinan nenek moyangnya. Dia mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada millahnya Abdul Muttalib, agama nenek moyang mereka. Akhirnya karena terus dibujuk oleh orang-orang kafir ini, dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan ini bahaya akibat pergaulan yang jelek. Pergaulan yang buruk. Berteman dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang jahat. Sampai mati. Waliyadzubillah. Dalam keadaan dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal pada masa hidupnya Abu Talib ini, keluar kalimat-kalimat dari lisannya yang menunjukkan bahwa dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh keponakannya ini berupa agama yang hak, dia meyakini itu. Di antara bait-bait syair yang disebutkan oleh Abu Talib pada masa hidupnya, dia mengatakan, "Wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laula al malamatu aw hadharu masabbatin" lawajattani bidhaka samhan mubina. Sungguh aku benar-benar meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Subhanallah. Kalaulah bukan karena cercaan kaumku kepadaku, engkau akan mendapati aku telah masuk ke dalam Islam. Ini sempat diucapkan oleh Abu Talib. Dicatat oleh para ahli sejarah. Menunjukkan ada keinginan masuk ke dalam Islam. Bahkan dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Namun akibat dari pergaulan, dia tidak ingin meninggalkan untuk bergaul dari orang-orang yang buruk, dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini keburukan. Berbalik keadaannya dengan seorang Yahudi. Ada seorang anak Yahudi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak Yahudi ini sering datang ke rumah Rasulullah. Kadang-kadang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salat salam, apabila ada orang yang berbuat baik kepadanya, dia berusaha untuk membalasnya. Dan itu tuntunan Rasulullah. Dan beliau menganjurkan kepada umatnya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hendaknya engkau membalasnya. Fa illam tajidu fad'u lahu. Apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas, doakan dia kebaikan. Katakan kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepadamu. Suatu ketika, anak Yahudi ini, yang biasa membantu Rasulullah, sakit keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbuat baik pula kepadanya. Dijenguk. Anak Yahudi ini dijenguk. Didatangi rumahnya. Padahal dia seorang Yahudi. Ini juga kita mendapatkan faedah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa tidak semua yang namanya orang kafir itu bisa dibunuh. Tidak semua yang namanya kafir itu halal darahnya. Tidak seperti yang dikatakan Usama bin Laden, bunuh semua orang kafir. Ya. Ini orang yang paling jahil di muka bumi. Gimana bisa? Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengklasifikasi orang-orang kafir yang mana yang bisa diperangi, yang mana yang tidak diperbolehkan. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, dari orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang berbuat keadilan. Rasulullah datang menjenguk anak Yahudi ini. Ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, ternyata anak ini sudah dalam kondisi sekarat. Sakit keras. Di sampingnya ada ayahnya, orang Yahudi. Kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana cara menyelamatkan anak ini? Maka Rasulullah terus membujuk anak ini. Ya gulam, kun la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Anak ini bingung. Di sampingnya ada Rasulullah, di sampingnya juga ada ayahnya yang Yahudi. Yang manakah yang harus dia turuti? Dia melihat ayahnya, dia melihat Rasulullah yang mengatakan kepadanya, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Pada akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati orang tuanya. Apa kata ayahnya yang Yahudi ini? Dia mengatakan kepada anaknya yang dalam keadaan sekarat, ati Abul Qasim. Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ayahnya Yahudi. Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah. Subhanallah. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas akhlak yang mulia. Ya. Kalau seandainya manhaj agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diajarkan oleh Usama bin Laden yang menampakkan kebengisan, yang menampakkan sikap-sikap yang sadis. Ya. Sehingga orang-orang mengetahui Islam itu identik dengan terorisme. Akhirnya seperti itu keadaannya. Mana mungkin orang Yahudi ini akan luluh hatinya. Tentu dia akan memberi peringatan kepada anaknya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan. Itu bahaya, itu Muhammad teroris. Bahaya itu Muhammad jelek akhlaknya. Tidak. Mereka mengenal akhlak Rasulullah. Mereka mengenal akhlaknya para sahabat. Mereka hidup di Madinah bersama dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu banyak yang masuk ke dalam Islam. Dari akhlak yang mereka saksikan. Ketika para sahabat menangkap para tahanan. Orang-orang kafir. Dijadikan sebagai tahanan. Mereka berbuat baik. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ini anjuran dari Allah. Hamba-hamba Allah yang saleh, mereka memberi makanan. Padahal mereka cinta, suka dengan makanan tersebut. Namun mereka berikan kepada anak yatim, orang miskin, dan tahanan. Yang menjadi tahanan mereka. Yaitu orang-orang kafir. Berbuat baik. Mereka memberikan makanan yang mereka sendiri ingin memakannya. Tapi mereka berikan kepada tahanan tersebut. Bukan sisa makanan, bukan makanan yang basi, bukan penyiksaan. Ini akhlak Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya luluh hati anak ini. Sebelum dia meninggal, dia sempat mengatakan, La ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah orang Yahudi tersebut. Sambil beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ini akibat dari pergaulan yang baik. Sampai mendekati kematian masih ada yang menasehati kita. Wallahi ini adalah kebaikan. Ketika kita sakit, yang menjenguk kita orang saleh. Kita tidak mengetahui akan kematian kita. Namun ketika ada yang mengarahkan kita, ada yang membimbing kita dari orang-orang yang saleh. Wallahi diharapkan menjadi husnul khatimah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum terlambat. Masih ada kesempatan bagi kita sekalian. Untuk memilih kehidupan yang lebih baik. Kalau sekarang kita berteman dengan orang-orang yang buruk, tinggalkan orang-orang yang buruk itu. Cari teman yang saleh. Cari teman yang baik yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Kalau kemudian kita sudah berteman dengan orang-orang yang saleh, fatamassaku bihi, maka berpeganglah dengannya. Jangan engkau lepaskan. Jangan engkau melepaskan ketika engkau telah bersahabat dengan orang yang baik, yang saleh, yang mengajarkan kepadamu Islam yang sahih, yang mengajarkan kepadamu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Mawardi rahimahullah taala, ada beberapa prinsip dalam memilih saudara, dalam memilih sahabat. Di mana seorang dianjurkan untuk mencari sifat-sifat tersebut dalam pertemanan, dalam persahabatan. Yang pertama kata beliau, aqlun mawfurun yahdi ila marashidil umur. Cari teman yang memiliki akal yang baik, yang suka mengarahkan kita kepada kebaikan, yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Yang kedua, ad-din al-waqifu bi sahibihi 'alal khairat. Sahabat yang memiliki agama, yang taat, yang senantiasa mengamalkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, ayyakuna mahmudal akhlaqi mardiyal af'al, mu'thiran lil khairi amiran bihi, karihan lisyari nahyan 'an. Seorang yang dipuji akhlaknya, akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatannya senantiasa diridhai. Dia selalu mengutamakan kebaikan dan sangat membenci keburukan. Yang keempat, ayyakuna min kulli wahidin minhuma mailun li sahibihi wa raghbatun fi mu'akhatih. Yang keempat kata beliau, masing-masing dari kedua belah pihak senang untuk bersahabat. Yang A senang bersahabat dengan B, demikian pula B senang bersahabat dengan A, sehingga ada kesesuaian, ada keserasian, saling menasihati, saling membenarkan, sehingga dengan persahabatan seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan memperbaiki diri, kita memelihara agama kita, yang itu merupakan sesuatu yang paling mahal, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang penting untuk kami jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita kepada kebaikan. Dan senantiasa menguatkan hati kita untuk istiqamah di atas agamanya. Dan memberi kemudahan kepada kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, faddal. Mungkin beberapa menit. Dari kalangan kaum muslimin yang mana hendaknya kita berteman, karena kelompok-kelompok Islam begitu banyak, bahkan ahlu sunnah pun banyak. Ahlu sunnah pun banyak. Jumlahnya atau apa ini? Bagaimana mengetahui ahlu sunnah yang sejati? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. intinya bahwa seorang ketika bersahabat, berusaha untuk mencari sahabat yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diketahui secara zahir bahwa dia semangat dalam mengamalkan Al-Quran, beramal dengan sunnah, dan mengikuti jejak para ulama ussalaf. Dan di antara prinsip ahlus sunnah adalah mereka yang senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, ulama ahli sunnah yang ada di zamannya. Mendengarkan wejangan mereka, mendengarkan nasihat mereka, dan mengikuti bimbingan-bimbingan mereka di atas kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Ibn Abbas, al-barakatu ma'a kabirikum, berkah itu bersama dengan ulama besar di antara kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa umana'ihim. فَإِذَا أَخَذُوا الْعِلْمَ أَنْ سِغَارِهِمَ شِرَارِهِمْ هَلَكُوا. Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang penuh amanah dan para ulama besar. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang buruk, dari kalangan ahlul bid'ah, maka di saat itulah mereka binasa. Bagaimana hukumnya apabila kita menyolati jenazah dan dia memberikan sedekah kepada kita berupa uang dan pakaian termasuk sarung tersebut? Sebaiknya dikembalikan. Kembalikan, dan semestinya kita yang memberi kepada orang yang terkena musibah. Bukannya ada orang yang meninggal, sudah ditinggal oleh seorang yang mereka cintai, hartanya dikuras habis pula oleh orang-orang yang menyolati jenazahnya. Ya, itu tidak bermanfaat, ma'asyiral muslimin. Jangan kita menyulitkan. Nah, seharusnya kita memberi kemudahan kepada orang-orang yang terkena musibah. Barakallahu fikum. Apakah ada batasan-batasan dalam memenuhi hak-hak muslim lainnya? Apa contohnya bedah beda pemahaman manhaj dan lain-lain, apakah wajib kita menaikkan hak tersebut? Iya, ada hak-hak secara umum kaum muslimin yang tidak bisa ditinggalkan selama dia muslim. Seperti misalnya dikuburkan jenazahnya, diurus ketika dia mati. Ya. Dan tidak diperbolehkan dibiarkan dalam keadaan tidak terurus selama dia muslim. Selama dia muslim, wajib hukumnya fardu kifayah. Namun ada sebagian hak-hak yang terkadang jatuh disebabkan karena terjatuhnya seorang ke dalam bid'ah misalnya. Ya, misalnya tidak mengucapkan salam kepadanya apabila yang demikian mendatangkan kemaslahatan, ya, atau pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan sehingga memboikotnya itu lebih baik. Sebagian hak-hak kadang tidak ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Bahwa kelompok qadariyah yang mengingkari takdir, mereka itu adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit, jangan kalian menjenguk mereka. Padahal itu hak-hak muslim. Jangan kalian menjenguk mereka. Apabila mereka mati, jangan kalian antar jenazahnya. Jangan kalian muliakan mereka. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kaitannya dengan pembahasan al-hajr, ya, melakukan pemboikotan terhadap pelaku maksiat atau pelaku bid'ah yang di sana ada maslahat yang besar. Apa maksud dari dua orang saling mencintai karena Allah? Dan bagaimana bentuk dari kecintaan itu? Saling cinta mencintai karena Allah. Maksudnya, kamu tidak mencintai saudaramu melainkan karena dia taat kepada Allah. semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar rasa cinta kamu kepadanya. Oleh karena itu kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah. Cinta yang murni tidak boleh ada kebencian. Cinta yang murni tidak boleh ada kebencian. Sebagaimana kita cinta kepada para nabi, cinta kepada para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Ya. Adapun seorang muslim tapi pelaku maksiat misalnya, maka kita cinta dari sisi keislamannya. Ya, tapi karena dia melakukan perbuatan kemaksiatan, semakin banyak perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka semakin sedikit pula rasa cinta kita kepadanya. Jadi itu yang dimaksud dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seseorang datang kepada Abdullah bin Umar. Lalu dia mengatakan, "Ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Wa ana ubghiduka fillah." Adapun aku membencimu karena Allah. Aku membencimu karena Allah. Li'annaka tulahhinu fi adhanik wa ta'khudh 'ala adhanika ajra. Lalu beliau jelaskan, kenapa saya membenci kamu karena Allah? Karena kamu terlalu melantunkan adhanmu. Dan kamu mengambil upah ketika mengumandangkan adhan. Apa hukumnya pelajar yang saling mencintai? Karena ini ingin saling kenal mengenal. Wah, ini berbahaya ini maksudnya ini. Hah? Membagi atau berbagi ilmu. Nah, ini kelihatannya arahnya lain ini. Pelajar saling mencintai. Maksudnya laki-laki perempuan. Nah, cinta syahwat. Haram. Tidak diperbolehkan. Ya. Dalam bentuk apapun. Kecuali kalau sudah menikah. Ya. Tidak boleh pemuda mengirim surat kepada pemudi, saya mencintaimu karena Allah. Ah, itu fitnah. Nah. Bagaimana hukumnya kalau bersama sholat orang-orang bid'ah, bahkan ia menjadi imam? Selama tentu yang lebih afdal, yang afdal mencari imam ahlus sunnah. Mencari masjid yang imamnya ahlus sunnah, itu lebih afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada atau kesulitan atau tempatnya jauh, maka selama imam tersebut muslim, bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka hukum sholat di belakangnya hukumnya sah. Hukum sholat di belakang ahlul bid'ah, kalau memang benar dia ahlul bid'ah ya. Karena tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu langsung dihukumi sebagai ahli bid'ah. Hati-hati. Tidak sembarang menghukumi seorang kamu ahlul bid'ah. Namun tentu ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Tapi kalau yang dimaksud benar-benar ahlul bid'ah, namun bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, maka hukum sholat di belakangnya sah. Kecuali kalau dia sudah kafir, keluar dari Islam, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Bagaimana hukumnya makan buah pala atau kecap pala? Apalagi nih kecap pala ini. Ya, wallahu ta'ala alam, yang anda ketahui dari penjelasan para ulama bahwa buah pala atau juzut tayyib itu mengandung sesuatu yang dapat memabukkan apabila dimakan dalam jumlah kadar tertentu. Dapat memabukkan apabila dimakan dalam jumlah kadar tertentu. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengharamkan untuk memakan buah pala atau biji pala, ya, biasa dicampur katanya dengan masakan, wallahu alam. Namun sebagian para ulama sebagian ada yang menerangkan bahwa pala itu ada dua macam, ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Kalau ini benar, maka tentu perlu penelitian lebih lanjut. Apakah benar-benar pala yang ada di Indonesia ini adalah buah yang selamat dari apa yang disebutkan, memabukkan. Kalau benar demikian, maka berarti tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hal tersebut diharamkan. Wallahu ta'ala an-bisawab. Apakah Muhammad As-Sam adalah ahlu sunnah? Oh, maaf, saya enggak kenal. Bagaimana dengan kelompok ISIS yang mengaku ahlu sunnah? Kelompok ISIS ini kelompok khawarij. Kelompok ISIS ini kelompok khawarij. Bukan hanya orang kafir yang dipenggal. Kaum muslimin juga dipenggal. Karena tidak sejalan dengan mereka, ya, maka mereka menghukumi murtad. Jadi di Suriah itu ada 3 kelompok yang sama-sama berjuang memerangi pemerintah Bashar al-Assad. Ada yang disebut al-Jaisul Hur. Nah, kalau Jaisul Hur ini macam-macam orang di dalamnya. Yang penting merdeka, tidak peduli masalah keyakinan. Yang kedua, Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah. Ya, nah Jabhatun Nusrah ini, Front Nusrah ini pecahan atau ini bahagian dari Al-Qaidah yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri. Yang ketiga, ISIS. Atau dalam bahasa Arab disebut Daesh. Daesh maksudnya Daulah Islam yang mencakup Irak dan Syam atau Suriah. Ini pada asalnya bahagian dari kelompok Al-Qaidah. Namun akhirnya mereka memisahkan diri. Ya. Mereka memisahkan diri dari kelompoknya Ayman al-Zawahiri dan mereka berjuang sendiri. Waktu itu mereka masih berjuang di Irak, lalu berkembang hingga mereka berhasil memasuki Suriah. Ya, dan wilayah mereka berbaiat kepada Ayman al-Zawahiri, namun mereka berbaiat kepada Allah. Cukup kita mengetahui kesesatan ISIS ini bahwa tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang memberikan dukungan kepadanya. Tidak seorang pun dari ulama ahlu sunnah yang memberi dukungan kepadanya. Sebagaimana kita mengetahui kesesatan kaum khawarij. Dahulu di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka berteriak dengan slogan, Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ya. Slogan seakan-akan kebenaran. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin aradu biha batil. Itu kalimat yang hak namun yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Lalu cukup kita mengetahui kesesatan mereka ketika tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang bersama mereka. Ketika Ibnu Abbas datang kepada mereka untuk menasihati mereka, maka Ibnu Abbas di antara ucapan beliau, beliau mengatakan Jitukum min indil muhajirin wal ansar. Wajitukum min indi sihri Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan kaum muhajirin dan ansar, para sahabat. Aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim nazal al-Quran wa hum a'lamu bi ta'wilih wa laysa fikum minhum ahadun. Dan kepada para sahabat diturunkan Al-Quran. Mereka orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Dan tidak seorang pun dari kalian yang berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup untuk mengetahui kesesatan mereka. Jangan tertipu dengan slogan khilafah. Jangan tertipu dengan jenggot-jenggot mereka. Jangan tertipu dengan seolah-olah mereka menegakkan syariat Islam. Hati-hati. Kembalikan kepada ulama. Para ulama sudah memberikan penilaian. Mengetahui ya kebengisan mereka, kejahilan mereka, jauhnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Benarkah bahwa kelompok ikhwal muslimin adalah kelompok yang menyempal dari ahlu sunnah yang telah diperingatkan para ulama, diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, bahkan Syekh bin Baz rahimahullah menganggap ikhwal muslimin bahagian dari 372 golongan yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlun nar. Demikian pula Shalih Al-Fauzan, Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Zaid Al-Madkhali dan masih banyak lagi para ulama, mereka memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan al-ikhwan al-muslimun. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga memberi manfaat apa yang menjadi pertemuan kita di hari ini dari Tabligh Akbar atau Daurah Ilmiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik. Apabila ada benarnya datang dari Allah, apabila ada kekeliruan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.